rumah baca semua anak. Ya, ya, ya, ya. Kita amat sangat membutuhkannya. Rumah baca harusnya menjamur di sekitar anak supaya anak bergairah menembus dunia lewat membaca. Sayang, yang muncul justru menjamur rumah gedung yang tak terbeli. Harga menjunjung tak terkendali. Yang muncul justru rumah-rumah hasil korupsi yang memberangus hak anak untuk punya rumah baca. Itu ironi. Rumah baca semua anak harusnya ada di semua pelosok, karena anak ada di mana-mana. Tapi lagi-lagi tadi, rumah baca pun bisa tergusur dari rumah gedung yang mewah. Tak ada yang terlalu peduli. Satu rumah baca dimasukkan ke dalam seluruh media seakan-akan hadir luar biasa. Padahal kalau mau dilihat secara jujur, itu lagi. Tak ada yang lainnya. Rumah baca semua anak diperlukan di mana-mana. Siapa punya jiwa kebangsaan yang kuat, bangunlah rumah baca supaya anak kita kelak menjadi kuat. Karena punya daya jelajah mengenal dunia sekalipun kakinya tertancap di bumi Indonesia, namun dia tak buta apa yang ada di sekitarnya karena rumah baca telah menolongnya. Sisihkan ruanganmu untuk mereka bisa ada di sana. Rumah baca itu indah. Bawa anak mengenal dunia. Bersama saya, Bikman Sirait.